Nikol wafi kotni al haswa idon kajali. Wafi kotni wa kotni al haswa idon kajali. Kotafi. Ismuni ayinul musamma mutlaqo alamuhu kajafarin wafir niko waqaranin wa'adanin walahiki wasasqomin wahailatin wawasiki wasmana tawakunyatan walakoba wa akhiron zain siwahu sahiba wa iyakuna mufrodaini fa'adif hatman wa illa atbi illazi rodif wa minhuman kulun kafadlin wa asad wa zurtijalin kasu'ada wa yungudad wa jumlatun wa mabi masjinuki bazain bughairi wa hitam ma'uriba wasa'a fil a'lami dhul idhafah ka'abdi syamsin wa abiku hafah wa wadau libadil ajnasi alam ka'alamil ashkhasi lafzun wa huwa'am min dhaka ummu iryatin lil akrabi wa hakada su'alatul nisalabi wa mislu barratul mabarroh kaza fajari alamunil fajroh bidali mufradin mudhakkarin ashir bidhi wa dhiti ta'alal umsak tasir wa dhani ta'ni lil musannal murtafi wa fi siwahu hafizhi wa hudaini tenil kurtuti wa bi'ula asyri jami mutlaqo wal maddu awla wala dalbu dintiko bil kafi harfan duna la min au ma'ah walamu in koddam taha mumtani'ah wa bihuna auha huna asyri ila danil makani wa bihil kafasila bil budi au bisamafu au hanna au bihuna likantikon au hinna Rasulul asmal lazil unsallati wal ya idza ma sunniya la tusbiti bal matalihi aulihil alama wa nunu in tusdat fala malama wa nunu min zaini wa taini syuddida aidan wa ta'idun bidaka kusida jamul lazil ulal ladina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi rafa nataqo nataqo billati wal laikal billati wal laikal ladzi billati wal laikal ladzi billati wal laikal ladzi qad jumi'a واللائك الذين نثر وقعا ومن وما وآت سوي ما ذكر وهكذا ذو عند طي سهر وكاللاتي أيضا لديهم ذات وموضي اللاتي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم ترغ في الكلام وكلها يلزم بعده سلا على ضمير لائك مشتملة وجملة أوصبها الذي يوصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلتها وكونها بمراب الأفعال قل Ayun kama wa uribat malam tudah fasadru wasliha domirunin hadaf Habaduhu ma'roba mutlaqo wafi Dalas fi ayun khairu ayun yaktafi Iyustatol wasun wa ilam yustatol falhasu nadun wa abaw ayuh tadal Insoluhal bakili wasin mukmili walhasu indahum kasirun munjali Fi a'idin mutasirin inin tasobi filin awasin kaman narju yahab Kadaka asuma bi wasin hufidho kan taqadin ba'da amrin min kodo kada ladzi jarra bimal mawsula jar kamu rabbil ladzi marartu fa huwa bar al harfu tarifin aw illa mufaqat fanamatun arraf taqul fihi namat wa qad tuzadu ladzi man kallati wal ana wal ladzina sumallati wal tirarin kabanati lahu barikada wa tibtan nasaya qaisusari wa badul alami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nukila kal fadl wal harithi wan nu'mani fa dhikru dawa hasuhu siyani wa qad yasiru alaman bil ghalabah مضاف أو مسوب القلقبة وهذا فأذي إن تنادي أو تضيف أو جيب وفي غيرهما قد تنهذف مبتدأ زيد وعذير خبر إن قلت زيد عذير من اتدر وأول مبتدأ وثاني فايل نغن في أثر زاني وكسوة كاستفهام النفي وقد يجوزنه فايد أولو الرصد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد تبقى استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر جزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شهيدة ومفردا يأتي ويأتي جملة هاوية معنى الذي في قتله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنتك الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكين وأبردنه مطلق حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبر بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يجوز الابتداء بالناكرة ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفيد فأخبر ولا يجوز الابتداء بالناكرة ما لم تفيدك عند زيد نميرة وهل فتن فيكم فما هلنانا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يدين واللقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخر وجواز التقديم إذ لا ضرر فامنعه هنا يستوي الجزآن عرفا ونكرا عديم بيان كذا إذا ما الفيل كان الخبر وقصد استعماله منحصرا أو كان مسندا إذ لم ابتدا أو لازم صدرك مني منجدا ونه عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مدمر مما به أنه مبينا يهبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصير وخبر المسور قدم بدا كما لنا إلا تباء أحمد واسو ما يؤلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد كل دنيف فزيد استغني عنه إذ أرث وبعد لولا غالبا حسب الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر وبعد واو عينت مفهوم ما كمس كل صانع وما صنع وقبل هل لا يكون خبر عن الذي خبره قد أدبر كدربي العبد مسيا وأتمت بني الحق منوطا بالهكم وأخبر باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات سعراء ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا أمر ككان ظل بات أدهى أسبها أمس وصار ليس زال برها فاتي ومفك وهذه الأربع لشبه نفي نول نفس مدبأة ومثل كان دام مسبوكا بما فعاتي ما دمت مصيبا درهما وغير ماد مثله قد عمل إن كان غير الماد منه استؤملا وفي جميعها توسط الخبر عجز وكل سبقه دام خضر ومن سبق خبر نسست في وذو تمام ما برف يكتفي وما سوى النائب مما ألقى برف نسب له محقق وما سوى هناك سن نفس في فاتي ليس دل دائما كفي ولا يلي العامل مأمول الخبر إلا إذا ظرفا أتاه حرف جر ومدمر الثاني اسمان نوين وقو مهم ما استبان أنه امتنى وقد تزاد كان في هش كما كان عصها إلما ما تقدم ويزفونها ويبكون الخبر وبعد إن ولو كثير تستهر وبعد أن تأويد ما أنهر تكب كمثل أما أن صبر فاقترب ومن مضارع إن كان منجزم تدفن ما هو هسه ما تذم إئمال ليس أملت ما دون إن ما بقى النفي وترتيب ذكن وسبقها في جر أو ظرف كما بأن تمانيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منسوب بملزم حيث هل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لو نفي كان قد يجر في النكرات أملت كليس لا وقد تعليلة وإن ذا العمل وما للا تفي سواهن أمل وهل سوز الرف فسوى الأقص قال وقد تليها مع قد كإن ذا لقص في النكرات أملت كليس لا وقد تعليلة وإن ذا العمل وما للا تفي سواهن أمل وهل سوز الرف فسوى الأقص قال ككان كدا وعسى لكن نذر غير مضار هذين خبر وكونه بدنيا بعد أسى نذر وكاد الأمر فيه أوكسا وكع سهر ولكن جوئلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولقا مثلها رو وبعد أوشك انتفاء نذر ومثل كاد في الأصحي كربا وترك أن مازي سروء وجبا كأن سأسايك يهدو وطفيك كذا جاءت وأخذت وعليك واستعملوا مداريا يوشك وكاد لا غير وزاد موسيكا بعد أسخ لولك أوشك قترت جنان بي فلا أنسان فكت وجردا أساور فمتمر بها إذا اسم قبلها قد ذكر والفتى والقصر عجز في السين من نهو يصيت وانتقى الفتى ذكين لإن أنا ليت لكن لا ألك أن ثم لكان من أمل كإن زيد عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو دغني ورأيت الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتال سد مصدري ما سدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء سلة وهيس إن ليمين مكملة أو هكيت بالقول أو هلت مهل هل كزرته وإني ذو أمل وكسر من بعد فيل ألقى باللام كلام إنه لذو تقى مدى إذا فجات أو قسم لا لما بعده بجهن أمي ما تلوي فالجزا وذا يطرد في ناوي خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تسحب الخبر لا مبتدا إنه إني لا وزر ولا يلي ذي اللام ما قطن فيا ولا من الأفعال ما كرديا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على ندى مستفيدا وتسهب الواسط معمول الخبر والفصل واسما هل قبله الخبر ووسما بذي الهروف مبتل إمالها وقد يبقى العمل وجيد وفوك ما تفن على منصوب إن بعد أن تستكمل ووثقت بإن لكن وأن من دون ليت ولا لا وكان وخففت النفق للأمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا مناطق أراده مؤتمدا والفيل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنظم صلاة والفيل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإنظم صلاة وإن تخفف النفس مهستكا والخبر جعل جملة من بادئا وإن يكن فيلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأول الأحسن فالأحسن الفصل بقط أو نفس أو تنفيس أو لو قليل ذكر لو أو الحقط وإن وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي منصوبها وثابتا أيضا روي أمل إن جلل في الناكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانسب بها مضافا أو مضارئة وبعد ذاك الخبر اذكر رافئة وركب المفرد فاتيا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا منصوبا أو مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا نتنسبا ومفردا نعتني مبني يلي فافتع وانسبا أو يرفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانسبه أو يرفع اقصدي والأطف إن لم تتكرر لهكما له بما للناتذ الفصل انتما وعاتل ما حمدة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام وسعى في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المراد مع سكوته ظهر انسب بفعل القلب جزئي ابتدا اعني رؤى قل علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد هجد روى اجعل لذاك تقط وهب تعلم والتي كسير ايضا بها انسب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والالغاء ما من قبلها والامر هب قد الزما كذا تعلم ولغير المادمين سواه مجال كل ما له زكين وجوز الإلغاء في الابتداء وانوي ضمير الثاني أولى ما ابتداء في مهم إلغاء ما تقدم والتزم التعليق قبل نفيما وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انهتم لعلم إرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة وللرؤى رؤيا مما لعلمة طالب مفعولين من قبل انتمى ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول وكتزن جل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببارز فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلق عند سليمان كل ذا مسفق إلى ثلاثة روع وعلم عدو إذا صرع روع أعلم وما لمفعول يعلمت مطلق للثاني والثالث أيضا حقق وإن تعدى يلي واحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو تسا وكار السابق نبا أخبر حدث أنبا كذاك خبر الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منير وجهه نيم الفتى وبعد فيل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفيل إذا ما أسند اثنين أو جم كفاد الشهداء وقد يقال سعيد وسعيد والفيل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فيل أضمر كمثل زيد في جواب من قرى وتأو تاني سنتال الماضي إذا كان لأنسك أبت هند الأذى وإنما تلزم فيل مضمر متصل أو مفهم ذا تاهيري وقد يبيه الفصل ترك التافي نحو أتى القاضية بنت الواقف وقد يبيه الفصل ترك التافي نحو أتى ترك التائف نحو أتى القاضية بنت الواقف ولست مع فصل بإلا فتلا كما ذاك إلا فتاة بن الألا ولست قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شير وقع والتاو مجم استوى سالم من مذكر كالتائم عيد اللبن والهس في نيم الفتاة استثن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاوب بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وآخر المفعول إن لبس هذر أو أدمر الفاعل غير منحصر وما بي إلا أو بإن من حصر آخر وقد تسبق إن قصد ظهر وسعانه خوف ربه أمر وسزنه زان نوره الشجر ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كان إلى خير نائل فأول الفيل ممن والمتصل بالآخر اكسر في مودي كوسل وجله من مضارع منفتها كينتهي المقول فيه ينتهى والثانية التالية المطوعة كالأول اجعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسخل واكسر أو اسم فثلاثي وإل أين وضم جكب فاهتمل وإن بشكل فلبس يجتنب وما لباع كتر لنهو هب وما لفا بعلي ملين تلي فاختار وانقود وسب ينجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة هري ولا ينوب بعد هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قند مساني من باب كسف ما التباسه أمين في باب ظن وأرى من اشتهر ولا أرى معنى إذا القصد ظهر وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل إذا المراد ما سكوته ظهر إن مضمر من سابق فلا تقل عنه بنفس لفظه أو المهل فسابق انسب بفعل أثمر حتما موافق لما قد أظهر والنسب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فرفع التزمه أبدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفي كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل مأمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إله فعل غلب وبعد عاتف بلا فص على مأمول فعل مستكر أولا وإن تلا المعطوف فعل مخبر به أنس فاتفنا مخير وإن تلا المعطوف فعل مخبر به أنس فاتفا مخير والرف في غير الذي مر الرجا فما أبيها فالوضع ما لم يبه وفصل مسكول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري والنسب وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل إذا المراد مأسوك بالفعل إن لم يكن مانع حصل وألقة حاصلة بتاب كألقة بنفس الاسم الواقع قول قطن حاصلة بتابي قول قطن بنفس الاسم الواقعي إن عملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل والثاني أولى إن داخل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة علامة الفعل المعدة أن تصل هغير مستر به نه أمل فانصب به مفعوله إن لم ينب أن فاعل إنه تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وهتم لزوم أفعال السجايا كناهم كدفع للا والمضاهي كانتسى وما اقتدون ضفة أو دانسى أو أردنا طوع المعدى لواحد كمده فامتد معد لازما بحرف جر فإن هذف النسب للمجر نقلا وفي أن وعد لازما بحرف جر وإن هذف النسب للمجر نقلا وفي أن وأن يطرد مع أمن لبس كأجبت أياد والأصل سبك فاعل معنى كمن من ألبسا من ذراكم نسج اليمن ويلزم الأصل لموجب أرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وهذا فضلة أجد إن لم يدر كهذي مسيك جوابا أو خسر ويوزف ناصبها إن علما وقد يكون حذفه ملتزما إن عملان اقتضيا في اسم أمل قبل فللواحد منهما الأمل والثاني أولى إن داخل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسرة وعمل المهمل في ضمير ما تنزعه والتزم تذما كيسينان ويسي ابناك وقد بغى وتدي عبداك ولا تجيم أول قد أهمل بمدمر لغير رف أوهلا ولا تجيء مع أول قد أهمل بمدمر لغير رفع أوهلا بل هزفه الذم إن يكن غير خبر وآخر إن يكن هو الخبر وزير يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر نه أذن ويذنان أخو زيدا وعمر أخوين في الرخاء المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلي فيلك أمن من أمين بمثله أو فيل أو وسط مسد وكونه أسلم هذين انتخب توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رصد وقد تنب عنهما عليه دل كجد كل الجد وفره الجدل وما لتوكيد فواحد عبدا والثاني واجمع غيره وأفردا وهسف عامل المؤكد امتنع وهسف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع والهسف مع آتي بدلا والهسف حتم مع آتي بدلا والهسف حتم مع والهسف حتم مع آت بدلا بمثل من فعله كما من فعله كانت لا نلز كندولا وما لتفصيل كإمام أن عمل يوزف حيث أن كذا مقرر وذو هس ورد نائب فعل اسم عين استند ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف أرفا وثاني كابن أنت هكون صرفا كذا كذو تشبيه بعد جملة كالي بكان بكاء ذات عدلة ينصب مفعولا له المصدر إن أبانا تعليلا كجو سكرواد وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتني مع الشروط كالذود ذاقوني وقل لا يسحبه المجرد والأخذ في مسوب ألوى أنشد لأقود الجبنان الهيجاء ولو توالت ثمر الأعداء الظرف وقت أو مكان دمينا في بطيرادك هنا امكد أزمنا فانسبوا بالواقي فيه مظهر كان وإلا فانويه مقدر وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نهو الجهات والمقادر وما سيق من الفيل كمر من روما وسرت كون إذا ما كيسا أن يقع أصلا لما في أجله ظرفا لما في أصله معه اجتمع وما يرى ظرفا وغير ظرفي فذاك ذو التصرف في العرف وغير ذو التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد ينوب عن مكان مصدر لغير ظرف فذاك في ظرف الزمان يكسر ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق ومسرعة بما من الفيل وسبه سبق ذن نسب لا بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب وبعد والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنسب مختار لدى ضعف النسق والنسب إن لم يجد العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل تصيب واستثنت اللام تمام ينتصب وبعد نف او كنف ينتخب اتباع ما تصلى وانتبا قطع عن تميم فيه ابدال ولازم وغير نسب سابق في النف قد ياتي ولكن نسبه سرء ورد واي فرق سابق الا لما بعد يكن كما لو الا قدما والغ الا ذات توكيد كلا تمرر بهم الا الفتى الا العلا وان تكرر لتوكيد فما تفريغ التاثير بالعامل دا في واحد مما بإلا استثني وليس النسب سواه مغني ودون تفريغ ما تقدم نسب الجميع كن به والتزم ودون تفريغ ما تقدم نسب الجميع كن به والتزم وانسب لتأخير واجب واحد منها كما لو كان دون زائد وانسب لتأخير واجب واحد منها كما لو كان دون زائد كلام يفو إلى أمرون إلى علي وحكمها في القصد حكم الأول فسابق واستثني مجرورا بغير مؤربا بما لمستثن بإلا نصيبا ولسوان سوان سوان جعلا على الأصحي ما لغير جوئلا واستثني نصيبا بليس وبخلا بليس وخلا وبعد وبيكون بعدلا وجر بسابق يكون إن تريد وبعد انسب جرورا قد وبعد من سيبان جرار قد يريد وحيث جرفهما حرفان كما هما إن صبا فئلان وكا خلا هاشا ولا تسهبهما وكلا هاشا وهاشا ففظهما الهلوس فضلة منتصب مفهم في هل كفردا أذهب Al-halu wasun fadlatun muntasibu mufimu fi halin kafar dan azhabu wa kaunuhu mutakilan mustaqqa yagribu lakin laysa mustahaqqa wa yaksurul jumudu fi sirin wa fi mubni ta'awulin bila takallufi kabi'uhu muddan bi kadayat dan biyat wa karrodaidun asadan aika asad wa halu inur rifalab dan fatakit ma'nan kawahdak tankirohu ma'nan kawahdak ajtahid wa masdarun munakkarun halan yaqo bikasratin kabak tatan zaidun tola walam yunakar wali bandul hali in lam yata akhor awi khosos awi yabin mibadi nafin aw mudawihi kala yabgim ru'un alam ri'in mustasila wasabko halin ma biharfi jurro wasabko halin ma biharfin jurro wasabko halin ma biharfin jurro biharfi jurro kot aba wala amnahu fakot warot wala wala tujiz halan minal mudhafila illa idza qadal mudhafu amala au kana juz amalahu udifa au mista juzihi fala takhifa wal halu in sabu bi fi'lin surifa au sifatin asbahatil musarrafa fajaidun taqdimuhu ka musri adarohilun wa mukhlisan zaidun da'a wa fa'ilun wa amilun dumina manal fi'lila hurufahu mu'akhkharun an ya'mala wa ba katil kalai tawaka anna wa nadar katil kalai tawaka anna wa nadar nahu sa'idun mustaqirun za fi hajar wa nahu zaidun mufradan anfa'u min amrin mu'anan mustajazun lan yahin wa nasbu wal halu qad taji'u da ta'addudi li mufradin falam wa ghairi mufradi wa amilul hali biha qad ukida wa amilul hali biha qad ukida fi nahwi la tasafil ardi mufsida wa in tu'akid jumlatan famud maru amiluha wa lafduha yu'akharu wa zatu ba'din bi mudari in sabat hawat domiron wa minal wawi kholat wa zatu wawin ba'dahan wi mubtada lahul mudari aj'alan namusnada wa jumlatul hali siwa makuddima bi wawin au bi mutmarin au bihima wal halu qad yuzafu ma fiha amil wa ba'du ma yuzafu zikruhu hudil ismun bima'na min mubinin nakirah ismun bima'na min mubinun nakirah Yun sabu tamidan bima kot fasaro kasibin arduno kafidin burro wa manawaini asan wa tamro wa bada ziwa nahwi hajurhu in adofta wa bada ziwa nahwi hajurhu ida adofta ha kamu tuhin totin gida wa nasbu bada ma udifa wajaba inkana mislamil ul ardi dahaba In kana mislamil ul ardi dahaba wal fa'ilul ma'nan siban bi af'ala mufaddila ka anta ala manzila wa ba'da kulli maqtado ta'ajjuba wa mayyiz ka akrim bi abi bakrin aba wa ba'da zati wajrubi min in Insyita ghoirat wajubi min insyita ghoirati adat wal fa'ilin ma'na katib nafsan tufat wal jumla wa amilat tamidi qaddim abada qaddim mutlaqo wal filu di tasrifina dalam subiko Alhamdulillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masih kita membahas tentang at-tamyiz. Ya, sebutkan di sini at-tamyiz ismun bi ma'na min mubinun nakirah yunsabu tamyizan bima qad fassarah ka shibrin ardan wa qafizan burra wa manawayn asalan wa tamra وبعد ذي ونحو هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك أكرم بأبي بكر أبا واجر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعمل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نظرا سبقا. Tersisa pada kita satu bait lagi ya. Ismun bimakna min mubinun nakirah. Tamiz adalah isim dengan makna min yang fungsinya mubin, menjelaskan apa yang mubham dari zawat ataupun nisbah. Sudah kita lewatkan. Tandiyah nakirah. Ya, yunsabu tamizan bima qad fasarah. Dia dinasabkan sebagai tamiz, dinasabkan oleh ma qad fasarah yang mubham. Ya, yang mana tamiz ini menafsirkannya. Jadi ambilnya apa? Yang mubham dari apa? Zawat ataupun nisbah. Dinasabkan ya, sebagai tamiz dinasabkannya oleh al-mubhamat yang ditafsirkan oleh tamiz. Ya. Di sini silahnya disebut dengan silah apa? Li ghairi sahibi. Ya. Contohnya ke Shibrin Arbon wa Qafizin Burra. Shibrin Arbon wa Qafizin Burra. Wa manawaini asalan wa tamra. Ini jelas Shibrin Arba satu Shibr tanah ya wa Qafizin Burra satu Qafiz Burra wa manawaini asala dan dua manawan dua manan yani sekitar 1 kiloan asala madu wa tamra dan juga tamr kurma ini juga sudah kita lewatkan insyaallah nanti antum yang murojaahnya wa ba'da dhi wa nahri hajruhu idza ya dan setelah ini tadi yang sudah lewat tadi. Jadi apa? Al-Muqaddarat ataupun Al-Maqadir dengan jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Dan misalnya ujruhu, silakan dijarkan tamiznya. Idza adhaftaha, jika engkau mengidhafahkan maqadir tadi kepada tamiz. Ya, seperti muddu hintatin ghidha, di sini dijarkan. Ya, tamiznya itu hintah dengan idhafah maqadir ataupun yang semisal dengan maqadir. Muddu hintatin. Boleh juga dinasabkan yaitu apa? Mudun himbatan. Wannasbu ba'da mudhifa wajiba dan nasab setelah apa yang diidhafahkan yakni kepada selain tamyiz. Ya. Wajib in kana misla apabila seperti maksudnya apa ini? In kana misla yaitu apabila idhafahnya kepada selain tamyiz. Maka wajib tamyiz di nasabkan. Mil'ul ardi zahaba. Wajib zahaba dinasabkan. Tidak boleh dikatakan mil'ul ardi zahabin. Kenapa? Karena idhafah tidak kuat, tidak mampu dua kali. Hanya mampu sekali pada al-ard. Ya. Tidak boleh dijadikan zahaba mudhaf ilaih dari mil'u. Ya. Ini sudah lewat juga. Wal fa'ilal ma'nan siban bi af'ala. Kemudian, tamyiz yang secara makna adalah fa'il, nasabkanlah dengan af'ala. Dalam keadaan kau mentafdhil ya kan ta'ala manzila ini manzila wajib tidak dinasabkan di sini ha wajib ketika apa secara makna tamyiz fa'il ini juga sudah kita rincikan kalau bukan fa'il secara makna maka diidhafahkan wa ba'da kulli maqtada ta'ajjuba mayyiz ka akrim bi abi bakrin aba dan setelah lafaz yang bermakna ta'ajub maka tamizilah ka'akrim bi'abi bakrin aba ini pun sudah lewat ya. Wajrul bimin in syi'ta ghaira dhil adad silahkan kau jarkan dengan min jika engkau mau ghaira dhil adad pada selain adad dan juga pada selain fa'il secara makna seperti tib nafsan tufad ya. Tib nafsan tufad ini tidak boleh dikatakan apa tib min nafsin. Ya, kenapa? Karena dia secara mana apa? Fa'il. Ini juga sudah lewat. Insyaallah nanti merujaknya antum ya. Kesempatan ini kita selesaikan. Pembahasan dari bait yang terakhir. Wa 'amila tamyizi qaddim mutlaqa wal fi'lu dhu tasrifi nazran subiqa. Ini pembahasan yang bait yang terakhir dan terakhir ya. Pembahasan terakhir, bait terakhir dan pembahasan terakhir dari kitab atau jilid yang kedua ini ya. Wa amila tamyizi qaddim mutlaqa wal fi'lu dhu tasrifi nazran subiqa amilnya tamyiz qaddim tahulukan secara mutlaq ini amila adalah maf'ul bih muqaddam dari qaddim aslinya qaddim amila tamyiz tahulukan amil tamyiz secara mutlaq apakah ambilnya mutasarrif ataupun ghairu mutasarrif. Wal fi'lu dzu tasrifi nazran subiqa, amil yang berupa fi'il yang bertasarruf jarang didahului oleh tamyiz. Jadi kalau tamyiz mendahului amilnya yang mutasarrif ini terjadi enggak? Terjadi tapi ya jarang, kata beliau Ibnu Malik ya. Madhhabu sibawaihi rahimahullah annahu la yajuzu taqdimu tamyizi ala amilihi sawa'un kana mutasarrifa aw ghayra mutasarrif. Fala taqulu nafsan taba zaidun wala indi dirhaman 20. Madhhabnya sibawai disebutkan dalam Alkitab ya, bahwasanya tidak boleh mendahulukan at-tamyiz atas amilnya. Alasannya apa? Kata si bahwa alasannya karena tamyiz itu didatangkan untuk menjelaskan apa yang sebelumnya. Sebagaimana na'at didatangkan untuk menjelaskan apa yang sebelumnya. Fakama anna na'ata la yataqaddam ala man'utih, maka sebagaimana na'at tidak boleh mendahului man'utnya, kadzalika la yataqaddam at-tamyizu ala mumayyiz ala mumayyizih. Demikian pula yang namanya tamyiz tidak boleh untuk dia mendahului mumayyiznya, yang ditamyizinya. Itu alasan si bawah. Kenapa beliau melarang tamyiz didahulukan dari amilnya secara mutlak. Sawa'un kana mutasarrifa, sama saja apakah amilnya tamyiz ini mutasarrif atau ghair mutasarrif. Yang mutasarrif yang datang darinya fil madinya, mudhari'nya dan yang lainnya dari musyaqqat. Fala taqul, maka tidak boleh kamu katakan ala madhhab sibawai faman ma'ah nafsan taba zaidun. Didahulukan di sini tamyiznya nafsan. Tidak boleh, harus dikatakan apa? Taba zaidun nafsan. Ya. Kalau dikatakan taba nafsan zaidun bagaimana? Ibas enggak di sini. Wala indi dirhaman 20. Indi dirhaman 20. Boleh enggak di sini? Tidak boleh. Tamyiz didahulukan dari apa? Amilnya. Kalau pada contoh nafsan taba zaidun, amilnya mana? Amilnya nafsan? Hah? Ada khilaf ya. Ini kan tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah terkait dengan amilnya ada khilaf. Kalau pendapat Sibawai, Al-Mubarrid dan juga yang mencocokinya, amilnya adalah fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Berarti amilnya apa? Taba. Adapun mazhab yang lain seperti mazhab siapa? Ibnu Usur ya? Hah? Betul, Ibnu Usur berpendapat bahwasanya amilnya ya seluruhan jumlah itu taba zaidun. Ya. Maka tidak boleh kata Sibawi dikatakan taba nafsan zaidun. Apa? Nafsan taba zaidun. Tapi kalau taba nafsan zaidun bagaimana? Boleh enggak? Mungkin boleh. Karena amilnya taba. Adapun menurut yang lain yang amilnya taba zaidun ya, tidak boleh. Karena amilnya satu kesatuan itu fi'il dan fa'il. Wala indi dirhaman 20. Ini tamyiz apa ini? Zat ya. Apa amilnya? Yang mubham itu dari adad. Ini sepakati bahwasanya apa? Amil dari apa? Tamyiz adzat adalah apa? Zat-zat yang mubham itu sendiri. Dalam hal ini adad 20. Tidak boleh dikatakan inda sibawai indi dirhaman 20, antum dahulukan dirhaman tamyiz dari mumayyiznya sekaligus dari amilnya itu 20. 20 ini mumayyiz dan dia sekaligus amil dari dirham. Tidak boleh dikatakan indi dirhaman 20. Sudah paham ini? Paham ya. وجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف. Adapun pendapat Al-Kisai dan Al-Mazuni dan Al-Mubarrid membolehkan taqdimahu ala amilihi al-mutasarrif. Boleh mendahulukan tamyiz dari amilnya yang mutasarrif saja. Fataqul, sehingga boleh engkau katakan ala madhhabim, menurut madhab mereka, nafsan daba zaidun. Syaiban ishtala ra'si. Wa minhu qawluh, di antaranya juga ucapan asy'ir dalam Al-Bahar At-Tawil, atahjuru layla bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu. Atahjuru layla, apakah layla meninggalkan kekasihnya bil firaq, dengan perceraian, perpisahan. Wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu, lihat nafsan didahulukan. Aslinya bagaimana? Wa ma kana tatibu bil firaqi nafsan, ya, ataupun wa ma kana bil firaqi tatibu nafsan. Padahal tidaklah ya jiwa Laila, ya, tidaklah baik ataupun senang jiwa Laila bil firaq, dengan apa? Perpisahan, dengan perceraian. Ya. Di sini didahulukan nafsan, tamiznya dari apa? Amilnya, itu tatibu. Aslinya tatibu nafsan. Ini jelas ya. Kemudian juga ucapan penyair yang lain dalam Al-Bahr Al-Basit, dhayatu hazmi fi ib'adi al-amala wa mar'awaitu wa shayban ra'si yashta'ala. Dhayatu hazmi fi ib'adi al-amala wa mar'awaitu wa shayban ra'si yashta'ala. Dhayatu, aku sia-siakan, hazmiya, keteguhanku, masa-masa kuatku, fi ib'adi al-amal, pada ataupun untuk memanjangkan angan-angan. Jadi dia membuang waktu kuatnya, ya, waktu kokohnya, waktu mudanya, pada ib'adi al-amal, yakni memanjangkan angan-angan. Dia habiskan waktu kuatnya untuk apa? Memanjangkan angan-angan. Wa mar'awaitu wa syaiban ra'si yashta'ala, dan tidaklah aku kembali ataupun sadar. Wa syaiban ra'si yashta'ala, padahal ya, uban di kepalaku ataupun telah menyala. Syaiban, uban ra'si di kepalaku, ya. I'rabnya apa? Mubtada itu ra'si mubtada. Padahal ya, kepalaku ishta'ala menyala, apa? Padahal dalam keadaan kepalaku menyala, apa? Syaiban, ubannya. Ya. Sudah banyak memutih, kelihatan seperti apa? Lampu menyala. Ya. Ya, paham ya? Dhayatu hazmi fi ib'adi al-amala wa mar'awaitu wa syaiban ra'si yashta'ala. Di sini syainya apa? Syaiban. Ya, syaiban. Didahulukan dari amilnya apa? Ishta'ala. Aslinya apa? Ra'si, ya, ishta'ala syaiba. Sia-siakan keteguhanku, masa kuatku untuk apa? Memanjangkan angan-angan. Dan aku tidaklah kembali ataupun sadar, padahal kepalaku sudah menyala dengan uban. Kemudian lagi selesai ini. Wa wafaqahum al-musannif fi ghairi hadzal kitab 'ala dzalik. Dan al-musannif Ibnu Malik sepakat dengan madhabnya Al-Kisai, Al-Mazuni dan Al-Mubarrid pada selain kitab ini. Ya, pada selain kitab ini. Wa ja'alahu fi hadzal kitab qalila, adapun dalam kitab ini beliau menjadikan bolehnya tamyiz, mendahului amilnya yang mutasharrif, itu sedikit, jarang. Adapun dalam kitab yang lain yang memutlakan boleh. Ya. Dikiaskan. Fa in kana al-'amilu ghairu mutasharrif, adapun kalau amilnya tamyiz itu ghairu mutasharrif. Atau kita baca catatan kaki di sini nomor 1. Qala Ibnu Malik fi syarh at-tafsil, Ibnu Malik berkata dalam syarah tafsil, wal man'u madhhabu sibawaih, dan yang melarang untuk tamyiz didahulukan dari amilnya secara mutlak adalah madhhab sibawaih. Wal jawaz madhhabu al-Kisai, dan yang membolehkannya adalah madhhab al-Kisai, al-Mazuni wal Mubarrid. Wa biqaulihim aqul, di dalam kitab apa? Syarah at-tafsil, dan dengan pendapat mereka aku berpendapat. Ya. Qiyasan ala al-fadlat al-mansubah, karena mengiaskan ya, isim-isim fadlah yang mansub dengan fi'il yang mutasarrif. Kan boleh. Ya. Maf'ul didahulukan dari fi'ilnya. Ya. Dan yang lainnya. Walisihati urudi dhalika fil kalamil fasih. Alasan yang kedua, karena telah benar datangnya hal itu dari kalam yang fasih, dengan penukilan yang sahih. Tsumma radda ala madhhab Sibawaih, kemudian beliau membantah dalam kitab tersebut madhabnya Sibawaih. Si bawai masya Allah ya, kuat beliau dalam berpegang dengan sama. Ataupun kaedah, ya, kaedah umum. Di mana tamyiz itu fungsinya didatangkan untuk apa? Ya, menjelaskan apa yang sebelumnya, sebagaimana na'at. Sehingga tidak boleh menyelisih hukum asal dari diletakkannya tamyiz. Kemudian fa in kana al-amilu ghayra mutasarrif, adapun kalau amilnya tidak bertasarruf, faqad mana'u at-taqdim, maka mereka pun ya melarangnya untuk tamyiz didahulukan dari amilnya. Wa rubbama taqaddama 'ala 'amilihi wa huwa ismu jamid, dan terkadang datang tamyiznya mendahului amilnya padahal amilnya isim jamid. وذلك ضرورة من ضرورات الشعر اتفاقا, tapi ini adalah darurah dari darurah syariah secara ittifaq ataupun dengan disepakati oleh mereka semua ahli nahwu. Kaqaul rajiz, seperti ucapan ar-rajiz. Wa naruna lam yura naran mithluha qad alimat zaka ma'adun kulluha. Wa naruna lam yura naran mithluha, dan api kami lam yura tidaklah terlihat mithluha, aslinya kan mithluha nara, tapi di sini dahulukan naran mithluha. Ingat misal setelah misal ya, apa ini mithluha nara, bahasa apa itu mirip dengan bahasa apa hal bukan tamyiz betul ya ya betul tamyiz ya, bahasa tamyiz. Sudah lewat yang mitluha, li mitluha, ibila itu. Ya. Wa naruna, dan api kami lam yura, tidaklah terlihat mitluha semisalnya nara, api. Ya. Qad alimat zaka ma'adun kulluha. Qabila ma'ad, seluruhnya telah mengetahui hal itu. Ya. Di sini apa? Naran mitluha. Ini serupa dengan apa? Misal apa? Maqadir ya. Masuknya ke bagian yang ketiga kan? Yang disebutkan dari tamyiz. Macam yang ketiga ya. Atau yang ketiga yang ditambahkan itu kan? Ma'ishfihu al-maqadir itu kan? Ya. Misliyah dan ghairiyah itu. Ini kan mithluha nara. Aslinya apa? Mithluha nara. Didahulukan di sini apa? Nar. Tamyiz dari mithluha. Mithluha itu amilnya. Kok boleh padahal mithluha ini apa? Jamid. Darurah. Ya. Darurah. Kemudian faqad mana'u taqdim, mereka melarang untuk mendahulukan tamyiz dari amilnya yang jamid ataupun ghairu mutasarrif. Fa in kana fi'la, sama saja amilnya itu fi'il. Contoh ma ahsana zaidan rajula, tidak boleh dikatakan apa? Rajulan. Ya. Ma ahsana zaidan tidak boleh. Kenapa? Karena ahsana ini apa? Jamid. Dia digunakan untuk ta'ajub. Maka hanya menetapi satu sigha saja. Madi. Wa ghairah, ataupun selain fi'il. Yaitu pada tamyiz apa? Az-zat. Indi ishruna dirhama. Indi ishruna dirhama. Tidak boleh dikatakan indi dirhama ishrun. Kenapa? Karena di situ amilnya ishrun apa? Jamid. وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع. Dan terkadang amilnya mutasarrif. Bagaimana kalau amilnya mutasarrif? Boleh tidak tamyiz didahulukan dari mumayyiznya? Khilaf. Kalau Sibawai melarang secara mutlak. Adapun Al-Kisai, Al-Mubarrid, siapa lagi itunya? Al-Mazuni membolehkan. Tapi terkadang ada di sana keadaan di mana tidak boleh tamyiz didahulukan dari amilnya meskipun amilnya apa? Mutasarrif. Wa yamtani'u taqdimu tamyiz 'alaihi 'inda al-jami'. Terkadang amil yang mutasarrif dalam keadaan dilarang untuk didahulukan tamyiz darinya. 'Inda al-jami', menurut seluruhnya dengan kesepakatan. Wa dzalika annahu, contohnya kafa bi Zaidin rajula. Kafa bi Zaidin rajula. Di sini rajula. Ya tamyiz. Ya. Amilnya mana? Kafa. Kafa mutasarrif atau jamid? Dasarif ya. Kafa yakfi. Ya. Fala yajuzu taqdimu rajula. Tidak boleh di sini mendahulukan rajula dari kafa. Wa in kana fi'lan mutasarrifa. Meskipun kafa adalah fi'il yang mutasarrif. Kenapa? Ini rahasianya. Ternyata kembalinya kepada yang sebelumnya. Ma'ahsana zaidan rajula itu. Li'annahu bima'na fi'lin ghairi mutasarrif. Karena dia meskipun secara zatnya kafa itu mutasarrif, tapi dalam hal ini dia dibawa untuk makna fi'il yang tidak bertasarruf, yaitu dibawa kepada makna ta'ajub, fi'il ta'ajub. Jadi ucapan mukafa bi kafa bi zaidin rajulan ta'ajub itu yang menghalangi kafa ataupun rajulan didahulukan dari amilnya kafa. Wa huwa fi'il ta'ajub, yaitu fi'il ta'ajub. Jadi dibawa untuk apa? Makna fi'il yang ghairu mutasarrif itu fi'il ta'ajub. Fama'na qawlika, sehingga makna ucapanmu kafa bi zaidin rajula adalah ma'akfahu rajula. Apa terjemahannya? Alangkah mencukupinya Zaid sebagai seorang laki-laki. Iya. Iya. Atau singkatnya apa? Yang bagus. Alangkah ma'akfahu rajula. Ya. Zaid alangkah. Apa yang bagus susunannya? Iya, kafa bi zaid rajula. Alangkah mencukupinya Zaid sebagai seorang laki-laki. Ya, mungkin itu bisanya. Coba antum barangkali cari ada yang lebih bagus. Iya. Ah, di sini ada catatan kaki. Sisanya untuk ini aja ya. Murojaah hafalan dan mungkin sekalian murojaah. Iya. Anu syarahnya dari awal. Ya nanti pertemuan berikutnya sudah ganti kitab ya. Ganti kitab. Tadi maksudnya beda jilid saja, enggak bukan. Min al-qawaid al-muqarrarah anna syai'a idza asbaha syai'a akhadha hukmah. Ah, ini di antara kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ahli nahwu adalah bahwasanya sesuatu apabila dia menyerupai sesuatu yang lain, maka sesuatu ini mengambil hukum sesuatu yang lain yang dia serupa dengannya. Ya. Wa yajri dzalika fi katsirin min al-abwab, dan itu berlangsung pada banyak bab-bab. Ini sudah kaidah ya. Wa nahnu nadhkuru laka hahuna ba'd hadhihi al-mutashabihat li ta'rifa kayfa kana al-arabu yajrawna fi kalamihim. Dan kami akan menyebutkan kepadamu di sini sebagian dari al-mutasyabihat, isim-isim yang dia memiliki keserupaan dengan yang lainnya. Ya. Lita'arifa, agar engkau mengetahui kaifa kana al-arab, bagaimana mereka orang Arab yajrawna fi kalamihim. Ya. Melangsungkan hal itu pada kalam mereka. ثم لتعرف كيف ضبط أئمة هذه الصناعة قواعدها. Kemudian kedua, agar engkau mengetahui bagaimana para imam-imam bidang nahwu ini membuat kaedah-kaedahnya. ثم لتعود بذاكرتك إلى ما سبق. Kemudian yang ketiga tujuannya agar engkau kembali mengingat. إلى ما سبق لك. Apa yang telah lewat bahasanya. An qara'tahu fi hadzal kitab, yaitu engkau telah membacanya dalam kitab ini. Wa ghairahu, dan kitab yang lainnya. Min kutubil fan, dari kitab-kitab bidang nahwu ini. Ya. Li jam'i asbahi ma nadhkuruhu lak. Ya. Li jam'i asbah, untuk mengumpulkan asbah, kalimat-kalimat yang memiliki keserupaan dengan yang lain. Ma nadhkuruhu lak, apa yang akan kami sebutkan untukmu. Kemudian yang pertama di sini al-mushaqqat kulluha, isim-isim yang mushtaq seluruhnya. Min ismil fa'il, dari isim fa'il. Wa ismil maf'ul, dan isim maf'ul. Wa amtsilatil mubalaghah, dan amtsilah mubalaghah. Ini semua isim fa'il, isim maf'ul, amtsilah mubalaghah. Ashbahatil fi'la fi madatihi wa ma'nah, menyerupai fi'il pada madahnya dan maknanya, lafaz dan maknanya. Fa akhadhat hukmahu, sehingga ketiganya mengambil hukum fi'il. Farofat al-fail, maka dia pun ketiganya merafakkan fa'il. Karena masing-masing dari isim fa'il, isim maf'ul, amtilah mubalaghah, itu madahnya dan maknanya seperti fa'il. Farafat al-fa'il, maka ketiganya pun merafakkan fa'il, sebagaimana fi'il merafakkan fa'il. Wa nasab al-muta'addi minha al-maf'ul, dan yang muta'addi dari isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, isim mubalaghahnya, itu merafakkan maf'ul, sebagaimana fi'ilnya. Kemudian ma wala wa in wala ta, ma la in dan la ta. Hadhil huruf ashbahat laisa fil ma'na. Huruf-huruf ini menyerupai laisa secara makna. Ya, nafi, ya kan? Fa akhadhat hukmaha, sehingga ma la in dan la ta mengambil hukumnya apa? Laisa. Fa rafa'atil isma wa nasabatil khabar, sehingga masing-masing dari ma la in dan la pun menasabkan, merafakkan isim dan menasabkan khabar. Nah itu rahasianya. Ya. Ini kan summa li ta'uda bi dzakiratika ila ma sabaqalak. An qara'tahu fi hadzal kitab, ya kan? Kemudian dengan kami sebutkan ini, engkau akan kembali mengingat apa yang telah lewat dari pelajaran. An qara'tahu fi hadzal kitab, di mana kau baca dalam kitab ini, ya kan? Bahasan la lata itu menasabkan isim rafa'an khabar. Jadi ingat kembali kan dengan disebutkan al-mutasyabihat di sini. Ya. Ataupun ketika engkau membaca dalam kitab-kitab yang lain. Li jam'i asbahi ma nadzuruhu lak, karena kami kumpulkan al-mutasyabihat apa yang akan kami sebutkan ini. Ya. Kemudian yang ketiga, inna wa akhwatuha, inna dan akhwatnya, asbahatil fi'la fi ma'na. Menyerupai fi'il dalam maknanya, sudah lewat. Inna menyerupai fi'il apa? Uakid. Laita atamanna, ya kan? Apalagi la'alla, ya. Ada dua maknanya la'alla. Apa saja? At-tarajja dan at-tawaqqa' berarti ya. Ada dua kan? Kemudian apa lagi? Ka'anna, ya, ka'anna tashbih. Lakinna astadrik, ya kan? Dan seterusnya. Farafat wa nasabat, sehingga inna dan akhwatnya karena serupaan dengan fi'il dalam hal makna, ia pun apa? Merafakkan dan menasabkan. Nah itu. Wa quddima mansubuha wujuban ala marfu'iha, dan inna dan akhwatnya wajib untuk yang mansubnya didahulukan dari yang marfu'nya. Inna zaidan qa'imun. Ya. Di aksil fi'il, perlawanan dengan fi'il. Kalau fi'il, hukum asalnya apa? Ya, yang rofaknya dulu disebutkan, kemudian baru yang nasobnya. Adapun inna, apanya dulu? Ya, yang nasobnya dulu, baru yang rofaknya. Dan inna diamalkan juga teman-temannya, karena apa? Keserupaan dengan fi'il dalam hal makna. Bedanya apa? Dalam amalannya itu. Ya. Isimnya, inna yang mansub harus didahulukan. Dan sebaliknya kalau fi'il, hukum asalnya yang marfu'nya dulu didahulukan dan yang mansubnya diakhirkan. Ya. Kenapa berlawanan hukumnya antara hukum yang ada pada isimnya inna dengan isimnya fi'il atau fa'il? Liyadhhar min awwali wahlatin annaha 'amilat hadzal 'amala likawniha far'a'a. Ada tujuannya ternyata. Ya, kenapa inna ini menasabkan isimnya padahal dia diserupakan dengan fi'il. Ya. Liyadhhar min awwali wahla, agar tampak di awal kalinya bahwasanya inna itu amilat hadzal amal, beramal dengan amalan ini, menasabkan dan merafakkan, likauniha far'a, karena dia sebagai cabang, itu sebagai cabang. Wa jaza an tansib al hala li hadhihi al musyabahah, dan boleh juga untuk apa dia inna dan teman-temannya menasabkan hal karena keserupaan dengan fi'il ini. Apa contohnya? Inna Zaidan akhuka qa'iman misalkan. Ya. Dinasabkan hal dengan inna. Kenapa? Boleh. Karena inna mengandung mana? Fi'il. Mu'akkid. Ya. Jadi paham ini? Yang ketiga. Jadi inna dan akhwatnya itu menyerupai fi'il dalam hal makna. Inna menyerupai fi'il mu'akkid. Ya, kemudian juga kaf, usyabbih, ka'anna juga sama, tashbih, Ya. Kemudian laita, atamanna, la'alla, taraja, atau atawaqa'. Hanya saja dalam hal amalan dibedakan dengan fi'il. Kalau fi'il, rafa'nya dulu, marfu'nya dulu, kemudian yang mansubnya. Kalau inna, yang mansubnya dulu, kemudian yang marfu'nya. Sengaja dibedakan untuk mengesankan bahwasanya inna ini adalah cabang dari ya, fi'il. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Tashabahat illa wa ghairu. Serupa illa dengan ghair. Fa'akhadat kullu wahidatin minhuma hukmal ukhra. Sehingga masing-masing dari keduanya mengambil hukum yang lain. Sudah kita lewatkan ya. Ini juga. Kadang illa bermakna ghair. Kadang ghair bermakna illa. Apa contohnya illa dengan makna ghair? Lau kana fihima alihatun illallah. Illallah. Makna ghair. Jadi sebagai sifat illa itu dari apa? Alihah. Rafa'nya illa itu tampak pada setelahnya Allahu. Ghair juga kadang bermakna illa pada istisna itu kan? Ya. Qawmal qawmu ghaira zaidin. Mana illa ya. Maknanya. Untuk istisna. Ataupun di sana ada contoh yang lain yang lebih tepat barangkali. Fa rafa'at ghairu di sini disebutkan fa akhadhat kullu wahidatin minhumah hukmal ukhra, sehingga masing-masing dari keduanya mengambil hukum yang lain. Fa rafa'at ghairu ada talisitna ka illa, maka ghair pun kadang merofakkan ya. Fa rafa'at ghairu ada talisitna ka illa, ghair ataupun ada talisitna. Mana fa'ilnya rafa'at sini? Ghair bukan? Hah? Fa rafa'at ghairu ada tulisitna ka illa. Maka ghair di sini merafakan ada tulisitna ka illa. Ada sitna ghair berarti ya. Kebalik bacanya ya. Apa fa'ilnya ada tu? Gimana? Farufiat berarti bacanya ya. Iya. Farufiat ghairu. Iya. Berarti baca amil majul berarti kalau seperti itu. Farufiat ghairu, maka ghair dirafa'kan. Ada talisitna. Dalam keadaan sebagai ada talisitna. Gitu. Seperti illa. Seperti halnya apa? Illa. Ya. Jadi pada amil majul ya. Farufiat ghairu, ada talisitna. Maka ghair dirafa'kan sebagai ada talisitna. Ya. Sebagaimana apa? Illa. Apa contohnya yang rofa? Ma qawmal qawmu ghairu apa? Muhammadin misalkan. Dirofakan ghairu. Kalau dengan illa, ma qawmal qawmu illa Muhammadun. Wa waqa'at illa sifah ke ghair. Dan kadang sebaliknya. Illa jatuh sebagai sifat. Seperti halnya ghair tadi, lau kana fihi ma'alihatun illallah, yakni ghairullah. Kemudian yang berikutnya, tashabahat asa wa la'alla. Asa menyerupai la'alla. Asa menyerupai apa? La'alla. Faja'a khabaru asa syudhudha. Maka datang khabarnya asa syudzudan mufrada dalam keadaan jarang mufrad ka khabari la'alla. Sebelumnya perlu kita ingat-ingat dulu bagaimana tentang asa amalannya. Apa asa amalannya? Ya, merafakan isimnya dan menasabkan khabarnya. Seperti apa? Laisa. Hanya saja apa pada asa ini khabarnya bagaimana? Bergandengan dengan an. Apa kata Ibnu Malik? Hah? Wa ka'asa hara walakin ju'ila khabaru hatman bi an mutasila. Tapi hara itu yang asalnya sebelumnya apa? Wa alzamu khlau laqa. Bukan Allah khlau itu yang asalnya apa? Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun. Ya, wa kadal amru fi ukisa. Keberadaan asa tanpa an itu jarang. Seringnya asa dengan apa? An khabarnya. Dan sebaliknya la'alla khabarnya mufrad. ataupun khabarnya tanpa an, seringnya demikian. Kebalikannya dari asa. Faja'a khabaru asa syuzuza, maka datang khabarnya asa dalam keadaan jarang, yaitu mufrad. Ya. Ka khabari la'alla, sebagaimana khabarnya la'alla mufrad. Dalam contoh asa al-ghuwairu ab'usa. Ya, ini banyak sekali tafsiran maknanya. Ada yang memaknai al-ghuwair jamak dari ghar. Ya, asa al-ghuwairu ab'usa. Tentang soal mereka, orang-orang yang hendak memasuki gua, kemudian ternyata di gua itu ada sesuatu, dia mereka ingin menyelamatkan diri di gua, ternyata di gua itu ada sesuatu yang membahayakan mereka. Ba'as. Abus jamaknya. Asal ghairu abusa. Jangan-jangan di gua ini ada musibah, bahaya. Ya. Di sini abusa, khabarnya asa tanpa an. Kenapa? Ya, karena asa dengan la'alla itu maknanya mirip, sehingga dalam hal ini dia diperlakukan seperti la'alla, khabarnya apa? Mufrad. Waja'a khabaru la'alla mudhari'an muqtarinan bi'an. Dan datang khabarnya la'alla dalam bentuk fi'il mudhari'. Padalukum asal khabarnya la'alla apa? Mufrad kan? Ya. Tapi datang kadang khabarnya la'alla fi'il mudhari', dalam bentuk fi'il mudhari' yang bergandengan dengan an. Dalam contoh la'alla ba'dukum an yakuna alhan bihujjatihi. Ini kan hadis sesuai kan? La'alla ba'dukum an yakuna alhan bihujjatihi. Bisa jadi sebagian dari kalian lebih pandai untuk mengelola hujahnya, ya, min ba'd, ya, daripada sebagian yang lain. An yakuna di sini khabarnya la'alla fi'il mudhari yang dimasuki an. Kenapa? Demikian karena la'alla dengan asa itu ada tasyabuh. Sehingga dalam hal ini dia diperlakukan seperti apa? Temannya asa. Kemudian yang berikutnya, asyuhal ismul mausul asma syarat. Isim mausul menyerupai isim-isim syarat. Ya. Dalam bentuknya kan serupa ya kan? Man seperti kan? Sama tuh. Man kadang datang sebagai apa? Isim syarat, kadang datang sebagai isim mausul. Fajaza an tadkhul al-fa'u fi khabari ismil mausul. Maka boleh untuk fa yang disebut dengan jawab syarat pada man syarti ya. Ini boleh masuk pada khabarnya isim mausul. Dalam contoh man yazuruni fa inni ukrimuh, lihat. Orang yang di sini mana apa? Mausulah atau syartiyah? Mausulah. Man yazuruni alladhi yazuruni. Orang yang mengunjungiku fa inni ukrimuk. Maka saya memuliakannya. Di sini kasih fa. Ya. Pada apa? Khabarnya. Ya, kenapa? Karena man di situ ada keserupaan dengan apa? Isim syarat. Ya. Aslinya kan yang dikasih fa adalah pada man syartiyah. Ya. Khususnya ketika apa? Jawabannya tidak bisa dijadikan sebagai syarat. Ya. Kama tadkhulu fi jawab syarat, sebagaimana fa masuk kepada jawab syarat. Ya. Ya, nanti kita cek lagi yang itu nomor D itu. Ya, sampai sini ada yang mau disampaikan? Selesai ya dengan ini? Pembahasan dari ciri yang kedua, yaitu tentang at-tamyiz. Ya. Ada yang mau disampaikan? Iya. Sama itu. Ada makna ta'ajjub di situ. Kafa billahi syahida, alangkah cukupnya Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Iya, jadi kiaskan dengan itu. Makfahu apa? Syahida. Apa? Wakafa. Wakafa bil mar'i kadhiba. Ya, cukup seorang itu dianggap dusta. Ini ada mana ta'ajubnya ini? Ada mana ta'ajubnya? Ya, silakan dibaca matan dari At-Tamyiz satu dari At-Tamyiz. Ismun bima'na min mubinun nakirah. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala At-Tamyiz. Ismun bimana min mubinun nakira yusabu tamizan ima qad fasara kashibirin ardun wa qafizin burra wa manawaini asalan wa tamra wa ba'da dhi wa shibiha juru idha adhaftaha kamudu hindatin ghidha wa nasu ba'da huma udifa wajaba in kana misla mil'ul ardi dhahaba wal fa'il al-manan siban wi'afalahum fadilan ka'anta ala al-manzila wa ba'da kulli maqtadu ta'ajuba mayiz ka'akrim bi'abi bakrin abah wajur bi min syita ghayra dhil adad wal fa'il al-mana katif nafsan tufad wa amila tamizi qadim mutlaqa wal fi'lu dhu tasrifi nazran subiqa. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun bima'na min mubinun nakira yusabu tamizan bima qad fassara kashibna udhan wa qabizin burra wa manawaini asan wa tamra wa ba'dadi wa shibhajur idha أضفتها كمود حمض ذنهرا والنسو بعنا ما أضيف وجب إن كان مثى من الأرض وذهب والفعل معنى سبا بأفعل مفضلا كأن تعالى منزلا وبارك كل مقتضى التعجب ميز كأكرم بأبي بكر أبا وجربي من إن شئت غير ذي العدد والفعل المعنى كاتب نفسا تفت وعامل تمييز قدم مطلق والفعل ذو تصريف نزلا سبق. قال الناظم رحمه الله تعالى: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر كشبر نظر قفيز برة ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي وجبها جرر إذا أضفتها كمد حنطة غذا ونصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفعل المعنى نصبا بأفعال مفضلا كأنت على منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجب ما يزكاك من أبي بكر أبا وجر بمئن شئت غير ذي العدد والفعل معنى كتب نفسا تفد وعمل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بها قد فسرا كشب أرض وقفيد بر ومنوين عسلا وتمر وبعد ذي ونهو يجره إذا أضفتها كمد خنطة غذاء والنصب إن لم يجوز والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفعل المعنى انسبا كأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا وجر بمن شئت غير ذي أدت والفعل المعنى كتب نفسا تفت وعمل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نظر سبقا. اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر نظا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا فجره بالحرف وبعد إن ونحو هجر إذا أضفتها كمد هنطة غذاء والنسب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل من الأرض ذهبا والفاعل المعنى انسبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا Wa ba'da kulli maktaba ta'ajuban ka akrim bi Abi Bakrin aba mayyiz ka akrim bi Abi Bakrin aba wajur bi min in syi'ta ghayra dil adad wal fa'il al ma'na kadib nafsan tufat wa amila tamyiz qaddim mutlaqo wa fi'lu tasrifi nazran subiko. Qala an-nazim rahmatullahi ta'ala alayh. Ismun bima'na min mubinun nakirah yunsabu tamyizan bima qad fassarah kashibri narbon wa qafizin burra wa manawaini aslan wa tamra wa ba'da zi wa nahwi hajrurhu idha abaftaha kamuddu hindatin ghida والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى نصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد حوى الضمير ومن الواو خرت وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفت وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا التمييز اسم بمعنى من مبين النكره ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر رضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا وبعد ذي وشبه هجره اذا اضفتها كمد حنطة غذا لكتاب شبهها لمتن تفي نحوها وبعد ذي ونحوها جرره إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت أعلى منزلا وجرر بمن إن شئت وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى قطب نفسا تفت وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نذر سبقا بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب التمييز بما قد فسره Kasibin ardan wa qafisin burra wa manawaini asal wa tamra wa abadidi wa shibi hajurhu idha adabtaha kamut hindatin mida wa nasu ba'dama udifa wajaba in kana misla mil ardi dahba wal fa'ilal manansiban bi'af'ala mufaddilan ki anta a'la manjila wa abada kulli maktada ta'ajiba ma'yishka amrin bi'abi bakrin aba wajaru bimin syi'ta gairu dil adad wal fa'il al ma'na qadid nafsan tufat wa amitam zikad di mutlaq wal fi'l di tasrif fi nazrun subiqa wal nazim rahmatullahi alaihi ismun bi ma'na min mubinun nakirah yunsabu tamyizan bima qad fassara ka shibrin ridan wa qafizin burra ومن وين عسلا لتمرا وبعد ذي ونحو هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا ووعد كل ما اقتضى تعجبا مجلسك أكرم بأبي بكر أبا واجرب من إن شئت غير ذي العدل والفاعل المعنى كطب نفسا تفد وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. Masih ada sisa waktu nih, langsung merojah. Siap kan insya Allah kan? Ya, pertemuan berikutnya langsung kita pembahasan yang lain. Ya, ismun bima'na min mubinu nakirah yunsabu tamizan bima qad fassarah. Qala an-Nadhim rahmatullahi alaihi, ismun bima'na min mubinu nakirah yunsabu tamizan bima qad fassarah. Ismun khabar marfu'un mubtada' mahzuf. Wa 'ala mutrafihi adhammah adh-dhal akhirih bima'na min جار ومجرور متعلق محذوف صفة اسم مبين صفة ثاني اسم نكرة صفة ثالث اسم ينصب تمييزا بما قد فسره ينصب فعل مضارع مغير صيغة مرفوع لتجرده عن الناسب الجازم وعلى طرفه الضمة الظهر إلى آخره ونائب الفاعل ضمير المستتر فيه جواز تقديره ويعود إلى اسم تمييزا حال لضمير مستتر وحال منصوب والجملة ينصب في محل رفع صفة والجملة ينصب لا محل لها من الإعراب لأنها جملة مستأنفة تمييزا حال منصوب وعلامة رفعه فتح الضال آخره بما قد فسره بما جار ومجرور متعلق بينصب وما موصولة مبني على السكون في محل جر بالباء قد فسره قد حرف تحقيق فسره فعل وفاعل ومفعول فعل الماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره ويعود إلى اسم والها ضمير متصل مبني على الضمة مبني على الضم في محل نصب مفعول به وسكن لأجل الوقف ومعنى البيت تمييز أدله اسم yang bermakna min yang ia menjelaskan zat atau nisbah yang dia juga nakirah bentuknya diasumkan sebagai tamyiz dengan apa-apa yang tamyiz menjelaskan perkara tersebut. Yang tamyiz dinasumkan dengan al-muhammad yang tamyiz itu menjelaskan al-muhammad tersebut. Tamyiz yang dimaksudkan padanya adalah isim fa'il, yakni al-mumayyiz. Dan dia secara bahasa faslu syai' min ghairihi, membedakan sesuatu dari yang lainnya. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun," yakni "Wanfasiru minal mu'minin." Infasilu minal mu'minin. Kemudian adapun secara istilahnya adalah kullu ismin nakiratin radum min ma'na min al-bayaniyah li bayani ma qablahu min al-ijmal. Pada bait bima'na min atau sebelumnya pada bait bima'na min ini sifat untuk menjelaskan isim sebelumnya. Yang dimaksudkan min di sini adalah min bayaniyah jinsiyah, bukan istighraqiyah. Kemudian fase berikutnya mubinun adalah menjelaskan baik dari nisbah atau dari zat, atau juga bisa berjaga-jaga dari apa yang setelahnya isim bermakna min tapi bukan untuk menjelaskan, seperti isim la lati lafi jins lahu la qaima la la rajula qaimun. Kemudian la min rajulin qaimun. Min istirqiyah. Adapun yang dimaukan pada tamyiz adalah min al-bayaniyah al-jinsiyah. Kemudian berikutnya nakirah adalah fasal yang mengeluarkan pada semisal contoh Zaidun Hasanun Wajuhu. Zaidun Hasanun Wajahu. Wahadar Rajul Tahirul Qalbahu. Di sini Wajahu dan Qalbahu bukan sebagai tamyiz karena dia ma'rifah. Atau tapi dia dinasukkan sebagai tashbihan maful bih karena Hasan dan Tahir dia sifat musyabbah yang mushtaq dari isim dari fiil yang lazim. Kemudian bima qasasara di sini ma adalah ma mausulah dan qad fasara adalah silahnya yang diberlangsungkan bukan untuk sahibnya. Kemudian pada contoh Kasim ni Ridwan Qafizin Burra di sini Qafizin Burra Qafiz bisa bermakna dua Kasim ni Ridwan Kasim ni Ridwan Qafizin Burra manawaini aslan wa samra Kasib bin Ridwan jarul majur mutalik bimahzuf khabar limutada mahzuf utakdir wazalika kainun Kasib bin Ridwan Ardhan tamiz li shibr mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih al-waw harfu anfin qafizin ma'tuf ala maqablah burra tamiz li qafiz mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih al-waw harfu anfin wa manawaini ma'tuf ala shibr asalan tamiz li manawain mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih al-waw harfu 'athfin tamrun ma'tuf ala 'asalan wa ma'tuf ala mansub mansub mithluhu wa alamatu nasbihi al-fathah. Makna qafiz makna shibr adalah jengkal. Troful dibam atau troful khinsir. Ma baina troful dibam wa troful khinsir. Adapun qafiz maknanya bisa mungkin dua makna. Jika dimaukan padanya arad maka dia sama dengan 144 zira. Jika dimaukan atau dimaukan padanya al-kail takaran maka dia sama dengan 8 makaki. Satu makub adalah satu sa'. Kemudian manawana ini adalah bentukan musanad dari mana yang dia sebanding dengan dua ritel. Jamaknya adalah amna. Kemudian ucapan atau definisi yang dibawakan oleh Asy-syarih huwa kullu ismin nakiratin mutadhammin min ma'na min li bayani ma qablahu min ijmal. Kita ambil fasal isim nakirah untuk mengeluarkan saudaranya yakni hal karena tamyiz tidaklah datang kecuali dalam bentukan mufrad. Adapun hal bisa berupa mufrad jumlah atau isim jumlah. Kemudian mutadhammin min ma'na min. Di sini untuk mengeluarkan hal juga karena hal mutadhammin min ma'na fi. Kemudian li bayani ma qablahu min ijmal. Di sini bisa dua min ijmal yakni ijmal zat, ijmal nisbah. Adapun yang dimaksudkan mubin ijmal zat yang untuk mengeluarkan isim yang jatuh setelahnya min yang bukan menjelaskan sebelumnya seperti isim la alati lafil jins istighraqiyah. Di sini min bukan bermakna bayaniyah tapi istighraqiyah. Kemudian yang dimaukan dengan al-mubin ijmal az-zat yaitu apa yang dia terletak setelah maqadir seperti mamsuhat atau makilat atau mauzunat atau yang terletak setelah al-adad. Contohnya indi isruna dirhaman. Adapun ini dimaukan dengan al-mubin atau al-mubayyin ijmal nisbah yaitu yang dia didatangkan untuk menjelaskan sesuatu yang amil berkait padanya dari fa'il atau maf'ul. Seperti contoh ucapan seorang Arab taba nafsun taba zaidun nafsat atau warasat atau warastul arda syajara. Dan masuk atau diilhakkan pada al-maqadir syibhul maqadir seperti al-ghairiyah dan al-mithliyah. Contohnya li ghairuha ibila atau li mithruha ibila. Kemudian di sini Asy'ari hanya menunjukkan dua macam saja dari al-maqadir. Tamiz zat al-maqadir dan a'dad. Dan tersisa dua macam lainnya. Yang pertama adalah ma'ishbih al-maqadir yaitu seperti zanub dan nihyah yang tidak ada ukuran padanya. Ukuran yang pasti padanya. Kemudian yang kedua, maka nafaran litamiz, apa-apa yang dia itu cabang dari tamiz, seperti ucapan engkau ahdaituhu khataman fiddatan. Di sini fiddatan dinasukkan sebagai tamiz yang ia faran dari khatam. Khatam di sini farak dari fiddah. Dia termasuk al-mujmal. Fa fiddah dia mansub sebagai tamiz karena khatam dia farak darinya. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa ba'da di wa shibha jururhu idza adaftaha kamuddu hindatin ghida ونصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا وبعد ضاف متعلق بجرر وهو مضاف ذي اسم إشارة مضاف إليه وشبه واو وبعد ظرف متعلق بجر وهو مضاف ذي اسم إشارة مضاف إليه واو عطفة شبه معطوف على ذي وهو مضاف الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جار مضاف إليه أجور في الأمر وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقدر أنت الهاء ضمير متصل مبني على ضمي في محل نصب مفعول به إذا ظرف ضمن معنى شرط أضفتها في الفاعل مفعول به وجملة فعلية في محل جار مضاف إليه تمد كاف جاره لقول محذوف تقديره كقولك مد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره ومضاف هنطة مضاف إليه غدا غذاء خبر لمبتدأ ونصف مبتدأ مرفوع ولام طرفه ضمة ظاهرة على آخره بعد ظرف ونصف مبتدأ مرفوع ولام طرفه ضمة ظاهرة على آخره بعد ظرف منصوب ولام نصبه الفتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف ما أضيف اسم موصول مضاف إليه أضيف في الماضي مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما موصوله وجب في الماضي والألف الإطلاق وفاعله ضمير مستتر فيه جواز أن تبدله هو يوتلا أنصب إن حرف الشر كان في الماضي ناقص مبني على الفتح واسمه ضمير مستتر فيه جواز أن تبدله هو يوتلا ما أضيف مثل خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة ظاهرة على آخره وهو مضاف ملء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف الأرض مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ظاهرة على آخره وخبره محذوف تقديره ملء الأرض لي ذهب تمييز معنى البيت dan setelah maqadir atau syibul maqadir maka engkau jarkanlah apabila maqadir diidhafakan kepada tamyiz seperti pada contoh ucapanmu mudduhin totin ghidha dan nasab setelah apa yang disandarkan kepada selain tamyiz maka wajib dijarkan apabila seperti pada contoh mil'ul ardi dhahaba. Dalam bait tadi mengisyaratkan zi di sini adalah pada muqaddarat yang tiga dari masahah, kail atau wazan. Maka boleh mengejarkan tamyiz setelah diidhafahkan. Apabila maqadir tidak diidhafahkan kepada selain tamyiz, yakni diidhafahkan kepada tamyiz. Seperti pada contoh indi syibru ardin wa qafizu burrin wa manawa asalin wa tamrin. Dan apabila maqadir diidhafahkan kepada selain tamyiz maka wajib dinasabkan tamyiznya seperti firman Allah Subhanahu wa taala fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Di sini dinasabkan dhahaba karena maqadirnya diidhafahkan kepada selain tamyiz. Lasadiyah pertama ismun bima'na min mubinun nakirah. Ism khabar mubtada'i mahdhuf. Taqdirnya huwa. Tamyiz adalah isim dengan makna min. Hanya maknanya yang diperhatikan. Bukan lafaznya. Mubinun nakirah menjelaskan apa yang mubham dari sebelumnya, apakah dari zat-zat ataupun apa nisbah. Nisbah ta'alluq fi'il dengan fa'ilnya ataupun nisbah ta'alluq fi'il dengan fa'ilnya yang masih mubham dijelaskan dengan apa? Tamyiz. Dan dia nakirah. Tamyiz ini apa? Nakirah. Dan tamyiz dinasabkan ataupun yunsabu isim tersebut dengan makna min yang nakirah dan menjelaskan apa yang sebelumnya dinasabkan sebagai tamyiz. Amilnya apa? Al-mubhamat. Yang tamyiz itu menafsirkannya. Amilnya al-mubhamat. Ya, apakah zawat ataupun nisbah ataupun jumlah ataupun yang lain amil yang ada pada jumlah ya sudah kita lewatkan itu. Kashibrin ardan wa qafizin burra wa manawaini asalan wa tamra. Shibrin arda. Arda tamyiz. Ya. Ya. Shibrin arda ada makna apa di situ? Min ya. Shibrin min ardin. Wa qafizin burra wa manawaini asala wa tamra. Di sini dicontohkan hanya apa? Tamyiz azat ya shibrin ardo untuk apa ini al mamsuhat al mamsuhatnya mana di sini ardo itu yang diukurkan ardo ada bu shibernya apa ya maksudnya apa ha ya ya alatnya itu shiber satu shiber ukurannya itu misahahnya al mamsuhnya ardo wa qafizin burra burra di sini yang dia apa di al makil yang ditakarnya qafiz alatnya ya. Ya. Wa manawaini asalan wa tamra. Ya. Dua mana dari madu. Ya, sekitar 1 kilo sudah kita lewatkan ya. Asala tamyiz dari manawaini. Dan asala itu al mauzun, termasuk al mauzunat sesuatu yang ditimbang. Alatnya itu. Ya, mana. Wa tamra, kemudian tamra. Dan ada yang hendak saya tambahkan di sini? Atau sebelumnya kita ulang sedikit, ya, tentang macam dari apa? Tamiz yang pertama, tamiz yang fungsinya menjelaskan zat yang masih mujmal, masih global, dan itu disebutkan di sini ada beberapa, di antaranya al-maqadir, dan al-maqadir terdiri dari al-mamsuhat, juga al-makilat dan al-mauzunat. Disebutkan yang pertama apa? Yang menjelaskan zat yang masih global. Tamiz yang menjelaskan zat yang masih global yang dia datang selama qadir. Di antaranya amam al-mamsuhat, sesuatu yang diukur. Lahu shibrun arba. Di sini arba al-mubin. Di arba di sini al-mubin ijmal zat. Dia didatangkan untuk menjelaskan zat yang masih global, itu shibr. Ya, al-makilat. Yang kedua, dari al-maqadir ataupun tamiz yang datang menjelaskan zat yang masih global yang datang setelah al-maqadir adalah al-makilat. Ini apa? Barangnya. Al-makilat, sesuatu yang ditakarnya. Ya. Lahu qafizun burra. Burra didatangkan untuk menjelaskan qafiz. Dan qafiz termasuk maqadir. Dan dia dalam keadaan masih apa? Mujmal. Dengan ditambahkan di situ. Tamiz berupa al-makilat maka jelas burra. Demikian pula al-mauzunat. Dan yang kedua, ya, dari tamiz zat adalah tamiz yang dia menjelaskan yang mujmal dari zat dalam bentuk a'dad. Kalau tadi al-maqadir. Dan a'dad ada dua macam. Ini yang saya tambahkan. Al-a'dad ada dua macam. Yang pertama, yang sharih sifatnya. A'dad yang sharih. Hitungnya indi 20 dirhama. Sharih kan 20 dirhama. Al-ma'dudnya dirhama. Ya. Adadnya 20, al-ma'dudnya dirhama. Indi 20 dirhama. 20 itu adadnya dan dia masih global. Dijelaskan ditamiz dengan apa? Al-ma'dudnya dirhama, maka menjadi jelas. Yang kedua, adad yang sifatnya kinayah. Yang pertama sharih, yang kedua kinayah. Seperti kam al-istifhamiyah. Kam 'abdan malakta misalkan. Nah itu tamiz juga yang setelahnya. Cuma di situ apa? Tamiz sudah ada juga maksudnya. Cuma apa? Kinayah. Anil adad. Kinayah anil adad. Kemudian ditambahkan lagi. Selain dua tadi. Yang mujmal. Selain maqadir dan adad. Yaitu apa? Yang menyerupai al-maqadir. Ya, serupa dia dengan maqadir dalam hal. Ya sama juga dia. Merupakan apa? Ya, alat ukur, cuma tidak apa? Tidak ada ketentuannya, berapa isinya. Ya. Kalau al-maqadir kan jelas ketentuannya. Kalau ini enggak ada ketentuannya berapa. Cuma dia juga di situ ditakdirkan. Ya, ataupun mutlaqul miqdar, sekedar alat ukur saja ataupun sekedar wadah saja. Berapa pastinya tidak ada kejelasan. Kemudian yang keempat ya, yang ditambahkan adalah makana far'an li tamyiz. Makana far'an li tamyiz. Apa yang dia merupakan cabang dari tamyiz. Ahdaitu khatama. Di sini kenapa? Far'. Ya, khatam far'. Masih ada mubham enggak ketika berhenti di situ ahdaitu khatama, ada ibham enggak? Ada kan? Saya berikan kepadanya khatam cincinnya. Cincin dari apa? Ada ibham di situ kan? Cincin dari karet. Dari plastik. Emas, perak, ya. Ketika dikasih tamiz fiddah jelas. Ya. Kemudian juga ditambahkan di sini dalam syarahnya macam yang kedua dari tamiz, yaitu apa? Tamiz yang fungsinya menjelaskan penyandaran yang masih mujmal, apakah penyandaran fi'il kepada fa'il ataupun fi'il kepada maf'ul yang masih global, masih belum rinci. Dijelaskan dengan apa? Tamiz. Seperti ishta'ala ra'su syaiba. Ketika berhenti pada ucapanmu ishta'ala ra'su, masih ada ibham pada penyandaran ishti'al kepada ra'su, menyala kepalanya dengan apa? Gitu. Syaiba wahuban. Dan seterusnya. Ya. Kemudian wa ba'da dhi wa syibhi hajru idha. Dan setelah al-maqadir ya, dan al-a'dad dan juga yang serupa dengan al-maqadir ataupun makana far'an tamyiz kalau mau ditambahkan ya ujrurhu jarkanlah tamyiz setelah Al-Maqadir dan teman-temannya. Carkanlah At-Tamyiz idza adhaftaha, kalau engkau mengidhafahkannya Al-Maqadir dan teman-temannya tadi kepada Tamyiz, seperti muddu hintatin ghidha, aslinya ghidha'un diqasar lidharurah, ya. Wan nasbu, jadi boleh dia apa? Idhafahkan pada Tamyiz yang fungsinya apa? Menjelaskan zatnya masih global, ya. Ya juga ahdaitu khatama fiddatin, bisa kan? Sababtu alaihi dhanuba ma'in, bisa. Kalau yang setelah adat bisa enggak? Enggak bisa. Nah, kalau adat ada aturannya. Ya, kalau dari 3 sampai 10 ya didhafahkan tamyiz majrur. Salah satu rijalin, ya, arba'u apa imra'atin atau arba'u niswatin, ya, majrur. Tamyiznya apa? Adat dari 3 sampai 10. Ya. Kemudian dari 11 sampai berapa? 19 sampai 99 ya, mansub ya. Kemudian wa nasbu ba'da ma udhifa wajaba, dan nasab, nasabnya tamyiz ya, ba'da ma udhifa wajaba, setelah maqadir yang didhafahkan itu wajib. Nasabnya tamyiz setelah maqadir dan teman-temannya yang didhafahkan kepada selain tamyiz itu wajib. In kana mithla, yani apabila idhafahnya seperti mil'ul ardi zahaba. Di sini wajib zahaba, tamyiznya dinasabkan. Kenapa? Karena maqadir atau yang semisal dengan maqadir mil'u. Ini maksudnya ke mana mil'u? Macam yang keberapa? Al-maqadir ataupun al-a'dad atau ma'ishwil maqadir atau makan far'il tamyiz. Yang ketiga yaitu apa? Ma'ishwil maqadir, karena dia mil'u ukuran juga, cuma tidak ada apa kepastiannya berapa. Mil'ul ardi, sepenuh bumi. Siapa yang tahu? Iya. Jadi Allah SWT. Ya. Zahaba. Wajib dinasabkan. Kenapa? Karena mil'u ma'ishbihu al-maqadir didhafahkan. Dan didhafahnya kepada selain apa? Tamyiz. Ini insyaAllah jelas ya. Ya. Adapun kalau didhafahnya kepada tamyiz itu sendiri, ya majrur. Ya, sudah agak keburu nih. InsyaAllah. Pertemuan berikutnya ya. Sisanya. Masih ada 4 bait lagi. Belum kita merujuk, insyaallah kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.